rasa bahagia saat aku ada di dekatmu. Tentu saja aku lebih bahagia bila kamu menjadi milikku. Aku cintai kamu, kamu harus cintai aku. Kamu Dracula yang telah menghisapku, darah-darah rinduku, sari-sari cintaku. Sepertinya mu yang mengganggu tidurku, aku tak bisa tidur terus memikirkan kamu. Yeah.